Bila musim berganti.

saat ku sudah lelah mencari, di saat hati ini telah terkunci, kau datang membawa seberkas harapan. Engkau yang memiliki kunci hatiku, dan ku akui hanyalah dirimu yang bisa ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa agar kamu kan percaya begitu ku butuh.

putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia langit memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang. Cinta pandangan yang pertama, kenapa aku rasa jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat tanda bayangnya. Dari mataku buat ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat tanda bayangnya. Dari mataku buat ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Oh, dari mataku buat ku jatuh, jatuh terus. Dari mata jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat tanda bayangnya. Dari mataku buat ku jatuh, jatuh terus. Dari mataku buat ku jatuh, jatuh terus. Dari mataku buat ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Jadi satu di dalam ikatan percaya. Oh, benih asmaraku, benih asmaramu tumbuh makin sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu, kamu, kamu. Kau terima skalaku, kau adalah